Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masuk pada bab tentang mengenal akad al-bai, akad jual beli. Dan berikutnya kita akan membaca tentang pembagian jual beli. Anda yang sudah memiliki buku ini, Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram, silahkan dibuka di halaman 26. Pembagian jual beli. Jual beli dibagi dalam beberapa bagian, dilihat dari beberapa sudut pandang. Ada pembagian jual beli dilihat dari sudut pandang A, sudut pandang B, C, dan begitu seterusnya. Kita akan lihat yang pertama, pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Dilihat dari alat tukarnya, transaksi jual beli dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tukar-menukar uang dengan barang. Anda menyerahkan uang dan Anda mendapatkan apa, misalnya air mineral, atau Anda mendapatkan makanan, maka terjadi transaksi tukar-menukar uang dengan barang. Yang kedua, terjadi tukar-menukar atau bentuk jual-beli tukar-menukar barang dengan barang, barter, yang diistilahkan oleh para ulama dengan baik muqayadah, baik muqayadah atau jual-beli barter. Motor dengan motor, Anda punya motor merek A, teman Anda punya motor merek B, kemudian saling tertarik untuk tukar-tukaran motor, maka transaksi ini masuk dalam kategori baik muqayadah. Yang ketiga adalah tukar-menukar uang dengan uang. Anda menyerahkan rupiah dan Anda mendapatkan rupiah, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat ketika mendekati Lebaran. Dia serahkan uang 100 ribu, lalu mendapatkan pecahan 10 ribu. Atau dia menyerahkan rupiah dan mendapatkan real, atau menyerahkan dolar dan mendapatkan rupiah, dan seterusnya. Untuk jenis yang ketiga ini disebut dengan sarf. Disebut dengan sarf. Tayyib. Yang menjadi pertanyaan, dari ketiga jenis akad ini, mana yang paling sering dilakukan oleh manusia? Tentu jawabannya adalah yang pertama, tukar-menukar antara uang dengan barang. Pertanyaan yang kedua, mana yang paling sulit untuk dilakukan? Sebagian besar ketika saya mengadakan workshop tentang masalah fikih muamalah, dan kita sampaikan tiga pembagian jual-beli dilihat dari alat tukarnya, banyak di antara mereka yang menjawab, yang paling sulit dilakukan adalah barter. Karena itulah transaksi barter paling jarang dilakukan oleh masyarakat kita. Namun kalau kita perhatikan bahwa barter itu paling sulit dilakukan, sebenarnya latar belakangnya hanya masalah latar belakang kebutuhan masyarakat. Dalam arti, di masa silam, yang namanya peredaran mata uang itu terbatas. Sehingga karena peredaran uang itu terbatas, maka orang susah menggunakan uang. Zaman dulu, ketika golden masih diberlakukan di Indonesia, berapa persen orang yang punya golden? Atau ketika rupiah baru saja muncul, orang masih jarang punya rupiah. Itu zaman dulu. Sehingga jarang di antara mereka yang melakukan transaksi barter. Jarang di antara mereka yang transaksi dengan menggunakan uang. Di samping itu, jumlah komoditas masyarakat ketika itu masih terbatas. Sehingga orang kalau ke pasar, paling dijumpai kalau enggak beras, sayur, ayam, ya, telur, atau apa misalnya kebutuhan yang lain, baju misalnya. Dan untuk mempertemukan antara orang yang punya beras, butuh sayur, Dengan orang yang punya sayur butuh beras, gampang. Tinggal kumpul di pasar, mereka bisa ketemu. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, jumlah komoditas itu semakin beraneka ragam. Sehingga masyarakat ketika menjual itu tidak seperti dulu. Sekarang komoditas teknologi apalagi itu kecil-kecil. Peripheral, misalnya dalam satu HP ini saja ada yang jualan apa ini, pengait HP, ada yang jualan sarungnya, ada yang jualan bagian permukaannya, ada yang jualan yang lainnya. Yang di masa silam itu tidak ada. Sehingga untuk melakukan barter di zaman sekarang itu kendalanya adalah masalah kebutuhan. Untuk mempertemukan orang yang punya beras butuh iPad dengan orang yang punya iPad butuh beras. Wah, Masya Allah, susah sekali. Karena itulah sebenarnya jawaban kenapa barter itu sulit dilakukan di zaman sekarang sebenarnya lebih kepada alasan sosial. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi aturan yang ada pada agama, tiga jenis akad tadi, uang dengan barang, barang dengan barang, dan uang dengan uang, yang paling sulit dilakukan adalah yang ketiga, transaksi uang dengan uang. Di sini saya sebutkan, dari ketiga bentuk transaksi di atas, yang paling dibatasi adalah transaksi sharaf, uang ditukar dengan uang. Dibatasi dalam arti harus dilakukan secara tunai dan nilainya sama. Uang dengan uang ketika ditransaksikan, ada dua syarat di sana. Pertama harus dilakukan secara tunai, yang kedua nilainya harus sama. Jika ada perbedaan, perbedaan waktu tidak dilakukan secara tunai, maka terjadilah riba nasiah. Dan jika ada selisih, tidak sama kuantitasnya, terjadilah riba fadl. Contoh riba nasiah. Orang menyerahkan uang, lalu dia mendapatkan uang yang kedua, tapi tertunda. Misalnya Anda menyerahkan rupiah untuk beli dolar misalnya. Anda serahkan rupiah sekarang, tapi dolarnya besok. Maka ini praktek riba nasiah. Hukumnya dilarang. Contoh yang ada kelebihan adalah praktek kaum muslimin ketika menjelang lebaran. Dia menukarkan pecahan 100 ribu, lalu dapat pecahan 10 ribu dengan jumlah 90 ribu. Cuma 9 lembar, kurang 1 lembar. Dan praktek ini termasuk dalam kategori transaksi riba fadl. Apa dalilnya bahasanya uang dengan uang harus memenuhi dua kriteria ini? Dalilnya adalah hadis di bawah yang saya sebutkan. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'iz dhahabi bil dhahab wal fidda bil fidda illa sawa'an bi sawa'in aynan bi aynin faman zada aw izdada faqad arba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama barang, kecuali sama kuantitas. Barang dengan barang, sama kuantitas artinya tidak boleh ada kelebihan dari sisi berat atau takaran. Barang dengan barang artinya dari tangan ke tangan. Ini ada barang, itu ada barang. Siapa yang nambahi atau minta ditambahi faqad arba, berarti dia telah melakukan transaksi riba. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Adzhabu bidzahabi riban illa ha aw ha." Emas dengan emas kalau dipertukarkan, maka statusnya riba, kecuali ha wa ha, kecuali dari tangan ke tangan. "Al-fidda bil fiddati riban illa ha wa ha." Perak dengan perak itu riba, kecuali ha wa ha, kecuali dari tangan ke tangan. "Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas, fabi'u kaifa syi'tum ma dama yadan biyadin." Tapi kalau beda jenisnya, emas dengan perak, maka silahkan ditransaksikan dengan ada selisih. Emasnya 1 gram, peraknya misalnya 100 gram. Boleh nggak ini dilakukan? Boleh. Maka naya dan biadin selama dilakukan dari tangan ke tangan. Berdasarkan kriteria ini, maka terkait masalah transaksi uang dengan uang, para ulama memberikan persyaratan. Yang pertama, jika uangnya itu sejenis, rupiah dengan rupiah, maka ada dua syarat. Pertama, wajib sama kuantitas, 100.000, 100.000. Pecahannya boleh beda. Yang ini 100, 1 lembar, yang ini 10 lembar, 10.000, boleh beda. Yang kedua, harus tunai. Yang satu diserahkan, yang satu diterima. Tidak boleh ada perbedaan kuantitas, karena ini nanti jadinya riba fadl, dan tidak boleh ada penundaan, karena jadinya riba nasi'ah. Kemudian, persyaratan yang kedua, tadi baru persyaratan yang pertama ya, jika uangnya sejenis, maka ada dua syarat tadi. Persyaratan yang kedua, jika uangnya tidak sejenis, rupiah dengan dolar, atau rupiah dengan real, maka boleh ada selisih, misalnya 1 dolar ditukar dengan 13.000 rupiah, atau 1 real ditukar dengan 4.000 rupiah. Hukumnya boleh. Maka nayatan biyatin selama dilakukan dari tangan ke tangan. Sehingga yang satu diserahkan dan yang satu menyerahkan. Ada selisih waktu hukumnya dilarang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa ada seorang sahabat yang dia membawa dinar, membawa emas. Sahabat itu datang mendatangi kerumunan beberapa sahabat. Di tengah kerumunan itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Talhah bin Ubaidillah. Lalu sahabat yang datang ini menawarkan kepada mereka, "May yastarifud darahim?" Siapa yang mau menukarkan peraknya? Ini saya punya emas. Sahabat Talhah langsung menyuruh pembantunya untuk pulang mengambil perak. Kemudian Talha memanggil orang tadi, "Coba tunjukkan mana emasmu. Hati ilayya danani rokum. Coba tunjukkan mana emasmu. Nanti sebentar lagi pembantuku akan datang untuk membawakan perakku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu melihat kejadian ini, beliau langsung mengatakan, "Kala, tidak boleh. Tidak boleh kayak gini. Kamu kembalikan dulu emas itu kepada orang ini, lalu datang ke tempat kerumunan tadi untuk dipertukarkan dengan emas yang dibawa oleh sahabat yang baru datang tadi." Saya lupa nama sahabat yang datang ini ya. Anggaplah sahabat A. Umar mengatakan, "Kalla, tidak boleh. Kamu kembalikan emas itu kepada sahabat A, atau kamu tunggu pembantu kamu datang, dia membawa perak." Lalu Umar menyebutkan dalilnya, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha wa ha." Emas dengan emas itu riba kecuali dari tangan ke tangan. Tayyib. Ada yang sempat rame ya, aplikasi dinaran. Dan Masya Allah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Cuman saya ingin menggali lebih dalam seperti apa praktek yang ada, sehingga banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab secara langsung. Pertanyaan yang saya sampaikan adalah, apakah emasnya ada? Jadi mereka tanya tentang dinaran boleh atau tidak, dan saya balik tanya, apakah emasnya ada atau tidak? Untuk bisa melayani manusia yang jumlahnya, yang siap untuk melayani manusia yang jumlahnya bisa jutaan. Karena aplikasi dinaran ini dipasang di Play Store dan siapapun bisa mengakses, bahkan apa diangkat oleh atau dipromosikan, mengajak masyarakat bareng-bareng untuk membeli dinar. Jika dinarnya tidak ada, maka praktek seperti ini hukumnya dilarang. Karena berarti membeli emas secara virtual. Jika dinarnya tidak ada, maka praktek ini dilarang. Karena berarti beli emas secara virtual. Dan beli emas secara virtual, hukumnya dilarang. Ada uangnya, emasnya nggak ada. Berarti yang itu bukan transaksi jual beli emas. Kemungkinannya itu adalah transaksi nabung atau utang. Yang kedua, emasnya ada. Emasnya ada. Nah, kalaupun emasnya ada, maka di sana disyaratkan harus ada serah terima. Sehingga tidak boleh emasnya disimpan di bank, kustodian. Lalu Anda transfer ke satu rekening yang ditunjuk oleh dinaran. Transfer ke sana. Emasnya di mana? Tersimpan di bank kustodian. Berarti kan tidak terjadi takabut. Uang saya serahkan, saya transfer, tapi emasnya belum pernah saya terima. Oh tidak, emasnya diterima secara virtual. Ini tidak berlaku, nggak ada emas diterima secara virtual. Kalau emas diterima secara virtual, berarti cuman penyebutan Anda punya emas sekian. Anda punya emas sekian. Terus emasnya di mana? Di sini. Saya belum menerimanya. Ini cuman catatan. Saya dianggap telah memiliki emas sekian. Dan itu berarti tidak ada takabur dalam transaksi yang dilakukan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ainan bi ainin, barang dengan barang. Uangnya ada dan emasnya ada. Lah itu nyatanya uangnya cuman Anda transfer. Saya transfer secara aturan dalam dunia perbankan, uangnya itu berpindah. Uangnya berpindah. Meskipun fisiknya tidak ada. Nah, kalau emas bisa enggak dibuat seperti itu? Emasnya saya transfer. Kalau emas bisa dibuat seperti itu, silahkan. Tapi sampai zaman saat ini, belum ada istilah emas ditransfer. Adanya emas dikirim. Karena itu, uang dengan uang saling transfer bisa. Karena yang namanya nominal itu dalam masyarakat kita bisa menggantikan uang kartal yang bentuknya fisik. Sehingga dia bisa dipakai untuk transaksi. Sekarang kalau kemudian orang punya emas tapi virtual. Ini lho Pak, saya punya catatan. Saya punya emas 10 gram tersimpan di sana. Lalu dia datang ke toko emas. Saya mau jual emas 10 gram saya ini kepada Bapak. Mana uangnya? Nanti emasnya saya transfer dari sana ke toko Bapak. Yang ada dikirim, bukan ditransfer. Karena emas itu butuh fisik. Karena itulah praktek ini, mengingat tidak ada ainnya, tidak ada barangnya, maka ini masuk kategori riba nasi'ah. Dan jika memang emasnya tidak ada, karena untuk bisa melayani sekian juta orang, kita menjadi ragu, mungkinkah emasnya itu ditampung dalam jumlah yang banyak dan tidak ada pemiliknya? Setiap kali ada orang yang top up, diambilkan emasnya. Kita masih ragu sampai pada posisi ini. Sehingga wallahu ta'ala alam, kami belum bisa merekomendasikan bagi kaum muslimin dan teman-teman yang ingin kemudian mengamankan hartanya dengan cara seperti ini. Lebih baik Anda bisa gunakan emas fisik yang ada bentuknya, yang ada fisiknya, sehingga Anda beli emas batangan atau beli emas yang lainnya, kemudian itu disimpan. Tapi kalau emasnya virtual, maka jelas ini bukan termasuk di antara model transaksi yang disetujui dalam syariat kita. Kita coba lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Rusy. Mengapa transaksi uang itu dipersulit? Karena syariat menghendaki agar mata uang itu terjaga sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Karena ketika uang menjadi komoditas, peluang terjadinya riba akan semakin besar. Ibnu Rusy pernah menjelaskan, babu sarfi min adyaqi abwabir riba. Fatakhallusu minar riba ala man kana amaluhu sarfu asirun illa liman kana min ahli alwara' wal ma'rifah bima yahillu fihi wa yahrumu minhu wa qalilum mahum. Tukar menukar uang dengan uang masalah sharaf itu adalah bagian yang paling sempit dalam bab riba. Artinya, batasannya sangat tipis. Bagi orang yang berada di dunia sharaf, untuk menghindari riba sangat sulit. Kecuali orang yang warok dan paham tentang masalah halal haram, dan sedikit sekali orang semacam ini. Kecuali orang yang warok dan paham masalah halal haram. Dan kata Ibnu Rusy, wa qalilum mahum, dan sedikit sekali orang seperti ini. Kenapa? Prakteknya banyak pelanggaran di sana. Makanya orang yang bekerja di lembaga keuangan, bekerja di bidang jual beli emas, bekerja di bidang jual beli uang dengan uang sharaf ya. Misalnya dia bekerja di mana? Di money exchange. Maka ada dua syarat yang perlu dia perhatikan yang disampaikan oleh Ibnu Rusy. Yang pertama adalah dia harus paham halal haram. Yang kedua, dia orang yang warok. Karena untuk bisa bersih dari riba, bagi mereka yang bekerja di dunia seperti ini, kata Ibnu Rusy, sangat sulit. Wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya orang yang berhasil selamat di sana. Coba Anda lihat, Ibnu Rusy berbicara di zamannya. Beliau tidak pernah melihat kondisi dan situasi zaman sekarang. Di mana riba itu semakin tersebar, dan masyarakat bermudah-mudah dalam melakukan transaksi emas secara online, emas yang tidak tunai, dan seterusnya. Sehingga muncul aneka produk bank, ada produk namanya, apa misalnya, menabung emas, ada produk apalagi, dan aneka produk yang lainnya, ada produk jual beli emas secara virtual, yang itu justru menyebabkan terjadinya transaksi emas tapi tidak tunai. Kita lanjutkan. Untuk itulah transaksi mata uang dalam Islam tidak dilarang, namun dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat. Harus tunai, harus sama nilainya jika sejenis, agar masyarakat tidak memperdagangkan uang secara liar. Secara mikro atau secara makro, ini memberikan pengaruh penurunan potensi gelembung ekonomi, economic bubble. Karena ketika transaksi uang lebih dominan dibandingkan keberadaan barang atau jasa, potensi economic bubble akan semakin besar, dan itu akan menyumbangkan kenaikan angka inflasi di masyarakat. Maksud saya seperti ini. Ketika uang itu sudah menjadi komoditas, maka salah satu pengaruhnya adalah peredaran uang akan lebih dominan dibandingkan peredaran barang. Dan itu penyebab terbesar terjadinya inflasi. Karena pengaruh economic bubble. Transaksi banyak, sehingga harga semakin naik, sementara komoditas itu sedikit. Disebabkan karena peredaran uang lebih dominan. Dan itu sebabnya adalah masyarakat menjadikan uang itu sebagai komoditas. Karena itulah, agar uang tidak menjadi komoditas, namun hanya menjadi alat tukar, maka syariat kita memberikan batasan untuk bisa melakukan transaksi uang dibuat sulit. Bagaimana cara syariat membuat sulit transaksi uang? Dikasih aturan yang ketat. Kamu boleh melakukan transaksi uang jika dilakukan secara tunai dan jumlahnya sama, kuantitasnya sama. Kalau tidak dilakukan secara tunai, maka ada riba nasi'ah, dan jika kuantitasnya tidak sama, maka terjadi riba fadl. Sehingga dengan cara ini, masyarakat akan lebih kerepotan ketika melakukan transaksi uang, kecuali karena alasan sangat butuh. Disinilah kita bisa memahami, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala yang menjelaskan lawan riba. Anda bisa lihat di footnote ya. Lawan riba adalah jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sebagaimana yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya, inti dari jual beli adalah pengadaan barang atau jasa yang dijual kemudian mendapatkan margin. Sementara riba hanya bermain di sektor uang. Uang ditukar dengan uang, lalu orang mendapatkan kelebihan. Karena itu, solusi untuk menekan riba di dunia perbankan maupun masyarakat adalah galakkan transaksi jual-beli. Sehingga solusi bagi perbankan agar bisa terhindar dari riba adalah izinkan bank untuk melakukan jual-beli riil. Tayyip. Kaitannya begini. Bank selalu mengatakan, Anda hanya bisa menyalahkan. Coba kasih solusi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan solusinya telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 273. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga jual beli hukumnya halal, riba hukumnya haram. Kenapa Allah kontraskan? Karena dua hal ini saling bertentangan baik dari sisi hukum maupun dari sisi tata cara. Kalau dari sisi hukum jelas. Lalu dari sisi cara gimana? Riba itu bermain di sektor uang. Menyerahkan uang, lalu nanti menerima uang, dan mendapatkan kelebihan uang. Duit ditukar dengan duit, nyiprat duit. Duit digesek dengan duit, nyiprat duit, ini duit panas. Dan itulah duit riba. Lalu kalau jual beli gimana? Jual beli tidak. Uang ditukar dengan barang, lalu penjualnya mendapatkan margin, mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan ini hukumnya halal, dan itu keuntungan dari jual beli. Karena itulah, ketika pihak perbankan ingin menyesuaikan dirinya dengan syariah, sebenarnya caranya cukup mudah. Lakukan transaksi jual beli riil, di mana bank betul-betul menjual barang, maka keuntungan yang didapatkan oleh bank adalah keuntungan yang halal. Tapi kita punya kendala. Pertama, regulasi yang berlaku di negara kita, bank itu tidak boleh menyimpan persediaan. Tidak boleh punya stok. Karena bank hanyalah lembaga intermediate yang dia diarahkan untuk pembiayaan, lembaga pembiayaan bagi masyarakat. Sehingga bank tidak boleh kulaan motor atau kulaan mobil lalu kemudian disimpan, jika ada yang beli baru dijual dengan mengambil margin tertentu. Bank dilarang melakukan seperti ini. Nah, kalau regulasinya demikian, maka akan sangat sulit bagi bank untuk bisa berpindah ke syariah. Yang kedua, bank yang sudah berlabel syariah, mereka sendiri berani mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi bank syariah untuk melakukan transaksi jual beli. Namun dalam prakteknya, mengingat pelakunya adalah pindahan dari konven, prakteknya masih sama dengan konven. Ada salah satu petinggi bank syariah di Indonesia yang dia ikut kajian saya seputar masalah riba. Selesai kajian beliau memarahi saya. Lalu beliau menyampaikan begini, tunjukkan kepada saya undang-undang yang melarang bank syariah melakukan transaksi jual beli. Saya sampaikan, itu bukan urusan saya. Seharusnya Bapak yang menunjukkan, karena Bapak praktisi. Ya saya nggak ngerti. Ada nggak undang-undang yang melarang bank syariah melakukan transaksi jual beli? Lalu beliau bilang, nggak ada. Ya kalau nggak ada, alhamdulillah. Berarti selanjutnya bank syariah bisa melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, silahkan bank syariah lakukan praktek transaksi jual beli. Sehingga jangan lagi hanya menyediakan utang yang dikeluarkan dengan uang, tapi yang dikeluarkan adalah barang. Namun, dalam prakteknya, salah satu di antara kawan saya, dia ingin membeli sebuah rumah dari bank syariah ini. Apa yang terjadi? Teman ini diminta untuk bayar DP. Sebelum bank syariah memiliki rumah. Kemudian setelah DP ini dibayarkan, DP itu disalurkan ke developer. Terjadilah transaksi jual beli antara konsumen ini, nasabah ini, dengan pihak developer. Kekurangannya, DP-nya 10%, kekurangannya yang 90% ditambahi oleh bank. Lunas di developer. Ini bukan praktek jual beli. Tapi ini praktek utang piutang. Sehingga di bank syariah itu sebenarnya yang masalah bukan di regulasinya. Karena kata mereka tidak ada regulasi yang melarang bank syariah untuk melakukan praktek jual beli. Yang masalah pelakunya. Makanya tidak seragam. Di sebagian cabang bank syariah yang sudah memahami tentang jual beli yang baik, yang halal, mereka bisa mempraktekannya. Sehingga pimpinan cabangnya, manajer cabangnya, dia mengizinkan untuk membeli barang, kemudian nanti dijual ke nasabah. Di sebagian cabang mereka belum berani. Minta DP dulu dari nasabah, kemudian dipakai untuk beli barang. Ya, padahal minta DP sebelum barang ada itu jual beli kalik bil kalik. Dan itu hukumnya dilarang. Utang dengan utang. DP itu dipakai untuk beli barang atas nama nasabah. Sehingga sudah terjadi jual beli antara bank dengan antara pihak pemilik barang dengan nasabah, bank tinggal nutupi kekurangannya. Nutupi kekurangan itu akad utang. Selanjutnya bank minta margin dari akad utang. Nah, praktek seperti ini hukumnya dilarang. Karena berarti bank belum membeli barang. Namun yang dilakukan oleh bank hanyalah menutupi kekurangan dari pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Nasabah cuma bayar 30% atau 10%, kekurangannya ditutupi oleh pihak bank. Berarti itu akad utang, selanjutnya bank minta kelebihan. Wallahu ta'ala alam, beberapa bank syariah yang mereka mau untuk kemudian kembali kepada syariah yang benar, kadang minta bimbingan kepada Ustadz Irwandi atau Ustadz Arifin Badri, sehingga transaksinya bisa diluruskan. Tapi masih banyak di antara mereka yang kesulitan untuk melakukan itu. Penyebabnya adalah karena pelakunya itu pindahan dari konven. Sehingga tradisi lamanya masih diberlakukan. Ngomong di permukaan, mereka syariah, praktek jual beli. Tapi ketika dilakukan di lapangan, sama seperti sebelumnya. Makanya pendidikan dalam hal ini sangat penting. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rusy, untuk bermain di dunia seperti ini, syaratnya ada dua. Pertama, tahu halal haram. Yang kedua, orangnya warok. Pertimbangan kenapa bank syariah tidak mau 100% melakukan jual beli, alasan yang sering mereka sampaikan adalah, itu sangat berbahaya bagi kami. Karena nanti kalau kami beli barang, ternyata nasabah nggak jadi beli. Wah, jadinya kami mengendapkan stok dalam jumlah yang banyak. Dan itu berbahaya bagi bank, menurut mereka. Atau yang kedua, nanti kita jadinya tidak efisien. Karena kita ketika bank beli barang, kena pajak. Bank menjual barang, kena pajak lagi. Jadinya tidak efisien. Dan itu pertimbangan duniawi. Dan pertimbangan duniawi ini bertentangan dengan sikap warok. Karena itulah betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusy, pendidikannya dua, pendidikan dari sisi pengetahuan halal haram, dan yang kedua pendidikan dari sisi mengatur hati, mendidik hati untuk bisa bersikap warok. Sehingga dia tahu, kalaupun ini ada resiko rugi, dia siap. Yang penting, apa yang kami transaksikan, betul-betul murni halal. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan saya mohon maaf barangkali masalah ini agak sedikit sensitif. Namun mengingat banyaknya pertanyaan yang masuk terkait masalah dinaran maupun terkait masalah transaksi di dunia perbankan, saya menyebutkan inisial dan saya menyebutkan nama dalam rangka untuk semakin menjelaskan praktek yang terjadi di lapangan. Tayyib. Baik, selanjutnya kami persilahkan, tapi sebelumnya saya setting dulu ini suaranya muncul ya, buat diam. Baik. Pertanyaan yang pertama masuk. Silahkan, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Jakarta, Ustaz. Silahkan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini, kami kan perusahaan yang bergerak di bidang pulsa. Jadi konsepnya kami itu menjual pulsa ke penjual lagi, terus dia apa namanya, kami ini punya stok yang kami ambil juga dari supplier. Nah, terus habis itu, tapi sebenarnya suppliernya ini kan juga punya stok lagi dari operatornya. Jadi sebenarnya ini saya bingung gitu, ini bukan stok sendiri tapi kan dari operatornya, karena ini kan semua digital, pulsa elektronik gitu loh, Ustaz. Ya. Nah, apakah praktek kayak begini boleh begitu loh? Karena saya takutnya gitu kan, karena ini seolah-olah bukan barang kami. Jadi sistemnya begini, Ustaz. Kami mendepositkan uang ke supplier. Supplier ini punya stok digital juga berupa saldo gitu kan dari operator. Nah, kami menjual, kami menerima deposit juga dari pembeli kami, gitu kan. Nanti waktu mereka mau transaksi, misalkan pulsa 10.000, itu akan mengurangi depositnya. Kami, ketika dia bertransaksi, akan mengurangi deposit kami dari supplier. Dan berikut begitu seterusnya, sampai ke ujungnya di operator. Apakah boleh seperti itu? Saya mau tanya, Pak. Ketika ya. Bapak menyerahkan deposit, itu apakah sudah diwujudkan dalam bentuk pulsa, ataukah diwujudkan dalam bentuk uang? Sama-sama deposit, sama-sama saldo saja, begitu. Baik, begini maksud saya, pulsa 10.000 harganya berapa? Anggap saja 11.000. Anda kulaknya berapa? 10.500, begitu kira-kira. Berarti kalau Anda transfer 100.000, itu tidak mendapatkan 10.000 ya? Tidak. Sehingga begitu Anda transfer Anda transfer 1 juta, Anda ya. Punya deposit pulsa tapi bukan 1 juta, kurang dari 1 juta, karena sudah berubah wujud jadi pulsa. Betul kayak gitu? Iya, kira-kira begitu, betul. Baik, cukup, Pak. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah. Pertama begini, pulsa itu satuannya uang di negara kita. Dan saya kira juga berlaku di negara yang lain. Kenapa pulsa satuannya uang? Karena pulsa tidak punya satuan seperti kilogram atau meter atau yang lainnya, sehingga tidak kita jumpai beli pulsa sekilo atau beli pulsa 1 meter atau beli pulsa 1 on, tidak ada. Maka untuk memudahkan transaksi, pulsa itu satuannya menggunakan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Nah, karena pulsa itu sebenarnya jasa dan dia satuannya satuan uang, maka tampak seolah-olah itu uang padahal aslinya bukan uang. Sehingga begini, ketika Anda beli pulsa seharga 10.000, Anda harus membayar 10.500. Anda top up 10.500, tapi yang tertera pulsa 10.000. Nah, pulsa 10.000 ini uang atau pulsa? Jawabannya itu pulsa. Dan itu jasa. Artinya bukan lagi uang, itu jasa. Dan kemudian jasa itu mengendap di sebuah kantong yang nanti mudah bagi Anda untuk mengaksesnya. Karena itu kesimpulannya, jika Anda sudah top up 1 juta, 1.500.000, Anda top up 1.500.000, berarti Anda punya pulsa 1 juta mengendap di kantong, dan Anda hanya boleh mengakses pulsa 1 juta ini. Lalu Anda jual pulsa ini kepada para reseller Anda, para penjual-penjual di bawah Anda, dengan harga 11.000. Per 10.000 harganya 11.000. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena Anda melakukan transaksi jual beli jasa. Saya punya jasa pulsa 1 juta. Kamu kalau mau beli silakan top up sekian. Nanti kamu akan saya kasih jatah sekian ratus ribu pulsa. Tinggal kamu akses saja ketika kamu butuh. Sehingga itu sudah disendirikan atas nama Anda di posisi dia sudah tertera nilai sekian atas nama Anda. Insya Allah bisa dipahami ya. Ibaratnya kayak gini aja. Anggaplah pulsa itu seperti air. Di operator dia punya air 1 tandon. Operator punya air 1 tandon. Lalu dari air 1 tandon ini dibeli oleh supplier di bawah operator senilai 100 juta. Maka oleh operator dia dikasih 10% dari tandon. Bisa nggak supplier ini mengakses lebih dari 10% dari tandon? Oh, nggak bisa. Hak dia hanya 10% dari isi tandon. Baik. Kemudian supplier di bawah operator ini menjual sebagian haknya kepada Anda distributor pulsa, misalnya sebanyak 5%. Anda beli, Anda transfer uang, lalu Anda dikasih hak 5% dari jatah dia. Bisakah Anda mengakses lebih dari 5%? Oh, tidak bisa. Anda dibatasi oleh senilai saldo yang pernah Anda top up. Kemudian 5% yang Anda miliki ini, Anda jual ke para pengecer dengan nilai tertentu. Mereka beli dengan cara top up. Lalu Anda kasih, mereka beli, ada yang beli 1%, ada yang beli 0,5%, ada yang beli 5%, ada yang beli 3%. Lalu Anda kasih sesuai dengan jatah mereka. Dan semuanya masih tetap berada di tandon tadi. Cuma dibatasi kemampuan aksesnya sesuai dengan saldo yang pernah dia top up. Sehingga aslinya benda itu sudah diserah terimakan, namun bentuknya dia ditaruh di tempat yang sama, kemudian nanti tinggal kirim-kirim. Kemampuannya adalah kemampuan akses, itu batasannya. Dan insya Allah tidak ada masalah di sana, karena jual beli pulsa adalah jual beli jasa. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya karyawan salah satu perusahaan, dan tiap tahun di perusahaan saya bagi-bagi bunga koperasi kepada seluruh karyawan, baik yang mengajukan maupun yang tidak. Bagaimana hukum bunga tersebut Ustaz? Karena saya tidak melakukan muamalah dengan koperasi, tapi tetap dapat bagian. Koperasinya itu kerjanya, usaha koperasinya apa? Simpan pinjam. Simpan pinjam. Baik. Kita angkat penelpon dulu. Silakan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang sewa scaffolding. Jadi gini Ustaz, waktu beberapa tahun yang lalu itu kami bertiga, taruhlah inisialnya ABC, kita tanam apa modal ya Tad, tentang mudoroba berarti ini Tad, tanam modal scaffolding. Jadi si A itu misalnya dia taruh scaffolding itu 10 pieces, 10 unit, si B 5 unit, si C 5 unit, misal kayak gitu. Terus yang mengelola itu si A, yang mengelola penyewaan scaffoldingnya. Nah, kemudian emang kita dari awal udah bilang ini untung rugi kita bagi kayak gitu, untung rugi kita bagi sesuai dengan prosentasenya kayak gitu. Berarti kan kalau dilihat dari prosentasenya, si A ini 50%, si B ini 25%, si C ini 25%. Jadi kalau misalnya ada kerugian, kita akan kenakan sebesar prosentase modal yang tadi sudah dihitung ya, Tad. Nah. Kalau untuk keuntungannya itu, karena si A ini yang mengelola, jadi si A ini keuntungannya prosentasenya lebih besar, yaitu 60%, si B 20%, si C 20%. Nah, yang mau ditanyakan, ini sudah benar nggak ya saat akad apa bagi hasilnya? Terus kalau untuk saat ini, kalau misalnya kita kehilangan data itu gimana ya Tad? Jadi saya tuh mau hitung hasil tahun 2019 bagi hasilnya, tapi kita kehilangan data persentase modal terakhir itu berapa kayak gitu. Itu yang pertama, kita kehilangan data. Terus yang kedua Tad, masalah zakat. Saya mau menghitung zakat, tapi kan kata Ustaz harus dicari harga beli per pekarang itu harga belinya berapa kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita bingung cari data harga belinya itu sekarang itu gimana ya, Tad? Misalnya salesnya udah susah dihubungin. Objek yang dizakati apa, Bu? Gimana, Tad? Objek yang dizakati apa? Barang dagangan, jadi bahan-bahan bangunan. Bahan bangunan, baik. Salesnya udah susah dihubungin, nota-nota dicari udah nggak ada. Baik, cukup. Terus, nah itu gimana solusinya kita? Sedangkan kita kan punya harga jual ya. Baik. Itu gimana solusinya? Yang ketiga. Kita dari range harga jual, kita kira-kira ngambil penjualan, misalnya kita cari untung 20%. Baik. Boleh nggak kita, berarti harga belinya di bawah 20% harga jual, misal kayak gitu kalau boleh. Tapi kalau nggak boleh, gimana solusinya? Baik. Terus yang ketiga, apa hukum menjual APD ke pegawai bank? Misalnya kan sekarang ini mungkin butuh kayak sarung tangan, masker, face shield, kayak gitu kan. Itu kalau kita promosi ke pegawai bank itu atau leasing atau yang ribawi gitu, hukumnya gimana gitu loh, Tad? Baik. Jadinya 4 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, beliau bertanya tentang bagaimana skema transaksi mudharabah yang sudah dilakukan. Sebenarnya ini masuk ke musyarakah ya. Atau bisa juga ke mudharabah. A, B, C melakukan akad. Baik mudharabah maupun musyarakah enggak ada masalah. Karena mudharabah sendiri itu adalah musyarakah. Makanya istilahnya musyarakah mudharabah. Jadi syirkah tapi bentuknya mudharabah. Jadi syirkah itu nama umum, mudharabah itu salah satu di antara bagian syirkah. ABC bekerja sama seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan. Insya Allah secara umum yang tadi saya dengar tidak ada masalah. Silakan dilanjutkan. Jika untung dibagi bersama, jika rugi ditanggung bersama. Dan kami sarankan sebaiknya disepakati ABC, tunjuk salah satu ustadz yang paham dalam masalah muamalah untuk dijadikan sebagai referensi ketika ada masalah. Misalnya Anda sepakat menunjuk ustadz X, nanti kalau ada masalah yang kita tidak jelas dan kita berbeda pendapat, referensinya adalah ustadz X. Insya Allah dengan cara seperti ini bisa lebih mengamankan dan lebih menjaga ukhuwah di antara para pelaku usaha. Kemudian yang kedua, mengenai posisi data yang hilang sehingga kesulitan bagi Anda untuk melakukan bagi hasil. Kalau sama sekali tidak bisa di tracking, tidak bisa dicari dan blank, sama sekali tidak bisa dilakukan untuk mengetahui berapa porsi modal mereka masing-masing, sebenarnya kembalikan saja kepada kesepakatan. Kalau mereka ridho, selesai. Karena ini murni muamalah. Sehingga misalnya ketika blank, lalu Anda buat kesepakatan, baik, kita buat sepakat, si A modalnya sekian, B modalnya sekian, C modalnya sekian. Dan itu berdasarkan perkiraan. Kira-kira sekian dan mereka sepakat, selesai masalah. Karena dalam masalah muamalah, yang itu kaitannya dengan hak orang lain, selama pemilik hak ridho, selesai masalah. Dan di sini tidak ada riba, tidak ada gharar, karena ketidakjelasan di sini dikembalikan kepada kesepakatan yang mereka lakukan dalam rangka untuk memastikan si A punya sekian, si B punya sekian, si C punya sekian. Sama seperti ini ya. Saya tadi sebut gharar, ketidakjelasan, tapi ketidakjelasan kok boleh dengan kesepakatan. Ada gharar yang dilarang seperti judi meskipun mereka sepakat. Tapi ada gharar yang diperbolehkan karena nilainya kecil dan itu diselesaikan dengan kesepakatan. Contohnya kayak gini. ABC tadi masing-masing punya modal. Lalu mereka kebingungan, dulu modalnya berapa karena sudah sekian tahun dan datanya hilang. Lalu A bilang, "Sudahlah, anggap saja modal saya tidak ada. Saya serahkan kepada kalian semua." Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Itu kan berarti si A memberikan hadiah uang yang dia miliki, harta yang dia miliki kepada B dan C. Andai kan saya kasih modal kepada teman saya 10 juta, silakan kamu pakai, saya enggak minta bagi hasil. Nanti kalau untung saya enggak minta bagi hasil, Kalau rugi uang ini hilang juga nggak apa-apa. Bolehkah seperti itu? Sah-sah saja. Karena saya sudah merelakan hak saya. Karena itu seperti ini bisa dikembalikan kepada kesepakatan. Kemudian yang ketiga masalah zakat. Zakat yang dizakati adalah bahan bangunan. Anda menjual bahan bangunan, maka insya Allah Anda bisa gunakan acuan harga yang berlaku ketika itu. Tidak perlu cari harga kulaknya dulu, tapi Anda bisa gunakan harga yang berlaku ketika itu. Sehingga tidak perlu cari suppliernya, suppliernya sudah tidak ada. Barangnya apa misalnya? Paku. Dulu suppliernya dari luar kota, dihubungi tidak bisa. Ya sudah, Anda punya supplier paku yang lain tidak? Punya, tanyakan saja paku seperti ini harga kulaknya berapa? Sekian, selesai. Sehingga tidak perlu cari suppliernya, tidak perlu cari notanya dulu. Dan seperti ini lebih baik dibuat bengkak, dibuat lebih banyak, agar zakatnya lebih besar. Kalau zakatnya lebih besar, Anda bisa pastikan tidak ada bagian yang ketinggalan. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai hukum menjual APD ke lembaga keuangan, ke bank atau ke leasing, mungkin Anda bisa tanyakan ke ustadz yang lain, apakah ini boleh ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, pertanyaan yang tadi disampaikan melalui WA, ada koperasi simpan pinjam, kemudian karyawan mendapatkan bagi hasil atau SHU, bolehkah diterima? Jika unit usaha koperasi ini murni simpan pinjam ribawi, berarti SHU-nya adalah SHU yang riba, sehingga Anda tidak boleh menerimanya. Dan kalau tidak bisa menolak, disebabkan itu ditransfer secara otomatis, maka yang bisa Anda lakukan adalah mengambil uang itu dan diberikan untuk kegiatan sosial masyarakat. Bisa dikasihkan ke fakir miskin, atau kasihkan Pak RT untuk biaya perbaikan selokan atau konblok jalan dan seterusnya. Dan kita sarankan agar Anda keluar dari koperasi itu, karena koperasi ini koperasi ribawi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Halo. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPR. KPR. Anak kan ada KPR di bank, tapi utang pokoknya itu udah selesai. Nah, suami sudah pernah ke bank menanyakan tentang utang sisa tersebut, tapi dari pihak bank tidak mengabulkan permintaan suami. Malah baru-baru ini mereka mengancam akan polis lain rumah kami jika tidak melunasi sisanya. Nah, bagaimana sikap kami Ustaz jika kami tidak membayar rumah kami di polis lain? Terus nomor dua Ustaz, karena ada apotek, terus kadang kalau beli barang dari distributor obat itu obatnya itu ada program-program diskon. Contoh, semuanya beli 1 sampai dengan 5 itu diskonnya 5%, beli 6 sampai berapa itu diskonnya 10. Nah, bagaimana ini? Apakah karena berlaku buat sama apotek? Berlaku bagi? Berlaku? Ya. Karena berlaku apa? Berlaku buat semua apotek. Jadi semua kita enggak ada pilihan. Jadi belinya ya itu, kalau enggak beli 1 sampai 5 diskonnya 5%, beli ini seperti gitu seterusnya, Ustaz. Terus yang ketiga, bila distributor obat itu menggunakan aplikasi dalam proses order obat, terus dalam aplikasi tersebut menggunakan sistem poin dalam setiap pembelian produk obat, itu bagaimana jika biasanya jika poinnya sudah lebih 100, biasanya ada dari pihak distributor itu akan memberikan bonus baik berupa pulsa atau voucher atau dan sebagainya, itu bagaimana itu hukumnya, apakah boleh diambil atau gimana? Mohon penjelasannya. Baik, jazakumullah khairan. Baik. Anda yang punya masalah dengan utang bank dan pokoknya sudah selesai, tinggal setor bunganya, lalu kemudian sudah berusaha untuk menawar, tapi pihak bank tidak mau mempedulikan, sehingga dia bahkan mengancam kalau tidak dibayar sisanya, maka bank akan menyita, memberikan polis lain. Bagaimana kondisi seperti ini? ada dua pertimbangan ya, pertimbangan dunia dan pertimbangan akhirat. Kalau salah satu tidak, kalau dua ini tidak bisa digabungkan, maka Anda menangkan pertimbangan yang kedua, yaitu pertimbangan akhirat. Pertimbangan dunianya adalah Anda mengambil hak Anda agar uang itu tidak diambil oleh bank. Sehingga misalnya nilai pokoknya 500 juta, bunganya 200 juta, jadi 700 juta. Pertimbangan dunianya adalah memperjuangkan bagaimana caranya agar 200 juta itu tidak ditarik oleh bank. Lalu kita datang ke bank, kita minta keringanan, kalau bisa bunganya tidak perlu saya bayarkan. Atau menawar. Kemudian nanti bank tawar-menawar dengan Anda, dan bank tetap bersikuku pokoknya harus 200 juta. Padahal Anda sudah perjuangkan ini. Untuk bisa berhasil di pertimbangan yang pertama, Anda mungkin butuh tenaga yang lebih. Misalnya dengan menyewa pengacara, atau dengan bahkan sampai harus ke pengadilan dan seterusnya. Dan ini mungkin cukup melelahkan. Yang kedua, pertimbangan akhirat. Pertimbangan akhirat itu intinya adalah Anda berusaha untuk menyesuaikan dengan aturan dan hukum Allah, meskipun bisa jadi posisi bank tidak setuju. Nah, untuk pertimbangan yang kedua ini, Anda selamat di akhirat dan nanti yang nanggung dosa adalah pihak bank. Sehingga kalau misalnya Anda sudah berusaha, Pak, saya sudah bertobat, ini riba hukumnya haram. Dan saya tidak mau ngasih riba kepada Bapak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat yang menerima riba dan yang memberi makan riba. Saya enggak mau ngasih makan riba. Tapi pihak bank kan enggak peduli. Dia enggak peduli dengan dalil, dia enggak peduli dengan hadis. Ancaman laknat sekalipun dia enggak peduli. Pokoknya harus dibayar. Dulu kesepakatannya bayar. Padahal Anda sudah bertobat, kesepakatan yang Anda lakukan dulu sebelum Anda tahu ilmunya, sekarang sudah tahu ilmunya, Anda ingin menyelesaikan dengan cara tidak mau bayar riba. Tapi bank tidak peduli. Nah, untuk solusi yang kedua, maka Anda berpikir, kalau saya sudah berusaha untuk meminta keringanan agar bunganya dihilangkan, tapi bank tetap ngotot, dan bahkan ngasih ancaman, kita bisa apa? Kita bisa apa? Baik, ya sampaikan saja. Saya sudah berlepas diri dari perbuatan ini dan kamu tetap mengancam, maka dosanya kena kamu. Berarti Anda sudah bebas dari dosa dan Anda tetap ngalah ngasih, karena kalau tidak nanti rumah itu akan disita. Tapi karena Anda ngasih ini dengan terpaksa dan Anda tidak ridho, maka yang nanggung dosa adalah bank. Sehingga ini murni kedzaliman. Nah, untuk pertimbangan yang kedua ini, begitu Anda ngasih, sampaikan kepada mereka, nanti saya tagih di akhirat. Karena Anda enggak ridho. Uang ini 200 juta ini saya kasih, karena kalau tidak rumah saya akan disita, dikasih polis lain. Anda kasih kepada mereka, nanti saya tagih di akhirat. Selanjutnya bebaskan mereka mau menerima atau tidak, terserah. Karena di posisi ini Anda tidak ridho. Sehingga insya Allah Anda sudah terbebas dari dosa, ya. Dan Anda tidak mau berurusan dengan pengadilan, Anda tidak mau repot, berkepanjangan, menghadirkan pengacara untuk memperjuangkan 200 juta, Anda tetap ngasih, tapi dengan ketentuan Anda taubat, dan Anda tidak ridho dengan ini, berarti ini murni kedzaliman sepihak yang dilakukan oleh pihak bank. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apotek Anda mendapatkan diskon dari distributor, beli sekian dapat diskon 5%, beli sekian dapat diskon 10%, hukumnya boleh atau tidak? Insya Allah tidak ada masalah. Sehingga adanya perbedaan harga karena perbedaan kuantitas, hukumnya boleh. Dan nanti kita akan bahas itu secara lebih detail di bab tentang syarat dan rukun jual beli. Yang ketiga, distributor menggunakan aplikasi dan setiap pembelian akan dicatat sehingga jadi poin. Nanti poin itu setelah terakumulasi sekian, Anda mendapatkan bonus, juga tidak ada masalah, hukumnya boleh. Karena hadiah boleh diberikan dengan bersyarat. Anda bisa dapat hadiah motor jika Anda berhasil membeli sekian. Anda bisa dapat hadiah mobil jika berhasil membeli sekian. Ini dibahas oleh para ulama dalam kajian yang diberi nama dengan hibah thawab. Hibah thawab itu hadiah tapi bersyarat. Kalau kamu bisa belanja sekian, salah satu contohnya ya, kamu bisa belanja sekian, nanti kamu saya kasih motor. Kamu dapat poin, tiap belanja, akumulasi poin, nanti bisa ditukar dengan motor. Dan ulama mengatakan hukumnya boleh. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini, tapi khilaf yang ringan. Dan jumhur membolehkan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan hibah thawab itu jual beli murni, ada yang mengatakan itu hibah murni, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C. Tapi semuanya sepakat boleh. Jumhur ulama sepakat boleh. Dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Mau didekati dari sudut pandang A, sudut pandang B, sudut pandang C, insya Allah semuanya tidak ada masalah. Dan pembahasan ini ada juga di buku pengantar fikih jual beli yang kita bahas. Nanti kita akan bahas di bagian akhir tentang masalah penentuan harga. Semoga bisa kita bacakan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala ana. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Silahkan. Dengan Nabi Muhammad yang diangkat ke langit ketika Isra Miraj dan beliau sudah mati. Beliau diangkat oleh Allah ke langit. Dan beliau sampai saat ini belum mati. Dan nanti beliau meninggal dunia setelah diturunkan oleh Allah kembali ke bumi. Kemudian tinggal di bumi selama 7 tahun. Baru setelah itu beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah diangkat ke langit dan beliau meninggal dunia? Apakah ini tidak saling bertentangan? Jawabannya tidak bertentangan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit dan beliau dikembalikan dalam waktu yang sama, di malam yang sama. Pagi harinya beliau menyampaikan itu kepada masyarakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung mengimaninya. Sementara orang-orang kafir menolaknya. Dan beliau meninggal ketika beliau di dunia. Perbedaannya dengan Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah ke langit dan tidak diturunkan oleh Allah kecuali di akhir zaman. Nanti setelah Dajjal muncul. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau diangkat ke langit lalu beliau dikembalikan lagi oleh Allah di malam yang sama. Kemudian beliau melanjutkan dakwahnya sampai meninggal ketika beliau hijrah di kota Madinah lalu berdakwah selama 10 tahun di Madinah. Kemudian apakah Isra Mi'raj itu roh saja ataukah juga dengan jasadnya? Pertama begini, ini prinsip yang perlu kita pahami. Bahwa terkait masalah peristiwa gaib yang luar biasa yang terjadi pada Nabi maupun terjadi pada malaikat maupun yang lainnya, yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Itu prinsip penting. Allah ta'ala berfirman di surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah zat yang telah menciptakan langit yang 7 dan bumi yang juga 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, dan terjadi berbagai macam peristiwa di antara langit dan bumi atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu kalau Allah ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan penyebab kenapa orang itu musyrik, kenapa orang itu kafir sampai menolak, penyebab kenapa orang-orang kafir musyrikin, Quraisy, mereka tidak mau mengimani adanya hari kebangkitan adalah di bagian masalah ini. Mereka enggak yakin Allah itu bisa membangkitkan manusia kembali setelah mereka lebur jadi tanah. Datang beberapa orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tulang. Lalu ditaruh di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Coba Muhammad, siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang ini padahal dia sudah jadi tanah. Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Qul yuhyihal ladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang musyrik itu berpikir, yang sudah jadi tanah, lebur, bahkan sudah enggak berbekas sama sekali, gimana bisa dibangkitkan? Secara logika enggak masuk. Padahal kita sebagai orang yang beriman yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itulah bagian prinsip yang perlu kita pahami ketika kita membaca peristiwa-peristiwa luar biasa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ada orang yang tidur selama 309 tahun, Ashabul Kahfi. Padahal orang tidur itu kan gak makan, gak minum. Ashabul Kahfi selama 309 tahun itu tidak kemudian terjaga, ngelilir, terus minum dulu, tidur lagi. Tidak melakukan seperti itu. Mereka tertidur selama 309 tahun, tidur. Kok bisa tetap hidup? Padahal badan ini, Anda melakukan puasa sehari ya, sudah terasa lemes di bagian sore hari. Di waktu sore sudah lemes. Coba kalau wisol. Wisol berarti tanpa berbuka, tanpa sahur. Malam harinya nggak makan, nggak minum. Sampai pagi, nyambung lagi. Wisol lagi, nyambung lagi. Mungkin di hari yang ketiga pingsan. Nggak kuat. Dipakai tidur aja Pak, coba. Tiga hari, tiga malam tidur. Nggak kuat. Orang bisa pingsan, bisa mati. Terus gimana selama 309 tahun dia tidur tanpa makan, tanpa minum? Kembalikan kepada kaidah tadi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan cara seperti ini mudah bagi kita untuk menerima informasi apapun dari dalil yang bercerita tentang masalah gaib. Nah, termasuk diantaranya, gimana proses Isra Mi'raj? Itu roh saja ataukah roh dengan jasad? Kalau kita paham kaidah ini, insya Allah gampang. Mudah bagi Allah untuk mengangkat sang Nabi roh dan jasadnya. Dan itu pendapat jumhur ulama. Meskipun ada sebagian yang berpendapat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Ta'ala hanya dengan rohnya saja. Dan jasad beliau ada di Mekah. Sementara ruh beliau yang dipindahkan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Namun pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, dan pendapat yang kuat adalah beliau Isra Mi'raj, ruh dan jasad. Dan itu pendapat jamahir ulama. Dan salah satu di antara alasan jumhur ulama bahwasanya beliau Isra Mi'raj, ruh dan jasadnya adalah, alasannya adalah penolakan yang dilakukan oleh orang musyrikin. Andaikan beliau Isra Mi'raj dengan ruh saja, orang musyrik gak menolak. Karena mereka punya pemahaman ruh itu bisa diangkat dari badan. Seperti peristiwa orang yang mati, mereka itu tahu ruhnya terlepas dari badan. Sehingga mungkin saja itu terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penolakan itu terjadi ketika jasad beliau berpindah dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, hanya dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Karena masih ada sisa-sisa malam yang di awal dan di akhir, yang itu tidak kena peristiwa Isra Mi'raj. Di situlah kemudian orang musyrikin menolak. Ini mustahil, tidak mungkin manusia bisa melakukan seperti itu. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka ingin menertawakan Nabi SAW. Nabi dipanggil, Muhammad sini, coba angkat satu kakimu. Diangkat. Sekarang angkat kakimu yang kedua. Tidak bisa. Akhirnya kaki satunya dilepas, menginjak tanah, kaki yang kedua diangkat. Lalu mereka ketawa-ketawa. Gini kok ngaku bisa naik ke langit. Ngangkat dua kaki saja tidak bisa. Beda dengan Superman ya. Ngangkat dua kaki saja gak bisa. Yang itu membuat mereka menolak keberadaan atau kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi kita untuk menerimanya. Termasuk juga mudah bagi kita untuk menerima, gimana mungkin ada manusia yang umurnya ribuan tahun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah di zamannya, diangkat oleh Allah kemudian ditaruh oleh Allah di langit, ruh dan jasad. Berarti umur beliau sudah lebih dari, kalau zaman kita dengan Nabi Muhammad SAW, 1400 tahun. Ditambah lagi dengan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW yang 600 tahun, berarti 2000 tahun. Kok ada manusia yang umurnya 2000 tahun sampai sekarang belum mati, berada di langit? Gak masuk akal. Betul, memang gak masuk akal. Tapi logika kita mengatakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Baik, kita bacakan satu pertanyaan lagi melalui WA. Baik, Ustaz, dari pemirsa media Kajian Sunnah Semarang TV. Ustaz, banyaknya riba saat ini, apakah salah satu penyebab pandemi, Ustaz? Belum diangkat Allah. Baik. Coba kita angkat satu penelpon juga ya. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo. Silakan, Bapak. Silakan, Anda sudah terhubung. Oh iya, ini mau melanggar pertanyaan, Pak. Silakan, Pak. Halo. Silakan. Baik, cukup Bapak? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama melalui WA, banyaknya transaksi riba dan tersebarnya maksiat di masyarakat secara umum, apakah itu yang menjadi penyebab COVID-19 belum diangkat oleh Allah? Wallahu alam, bisa jadi demikian. Intinya begini, setiap musibah yang melanda manusia, maka ada dua fungsi di sana. Pertama, sebagai hukuman bagi dosa yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sebagai ujian bagi hamba Allah yang taat, agar takwanya semakin bertambah, agar derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sering orang bertanya, musibah itu ujian ataukah hukuman? Jawabannya dua-duanya. Ujian bagi orang yang saleh, sehingga derajatnya semakin tinggi di sisi Allah. Dan yang kedua, hukuman bagi orang yang jahat, orang yang zalim, tukang maksiat. Bagi orang jahat yang muslim, maka itu menjadi kafarah bagi sebagian dosanya. Bagi orang jahat yang kafir, orang zalim yang kafir, maka itu akan menjadi hukuman yang disegerakan oleh Allah untuknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan kalian. Sehingga adanya musibah COVID, adanya musibah penyakit-penyakit yang lain, termasuk jatuhnya ekonomi dunia dan seterusnya, itu sebabnya adalah karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Berarti tobat yang kita lakukan termasuk di antara upaya untuk mengurangi sekian persen dari potensi musibah itu. Sehingga para asatidz, para ulama selalu menyarankan, Mari banyak bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sehingga kita tidak hanya ribut untuk memikirkan apakah COVID ini konspirasi ataukah bukan. Kita tidak hanya ribut untuk membahas gimana hukum ini. Kita juga perlu untuk menekankan kepada masyarakat, perbanyak bertobat kepada Allah. Dan di antara musibah kedua dari adanya musibah COVID adalah manusia jadi berantem gara-gara COVID. Ustadznya beda pendapat, kemudian dokternya beda pendapat, politikus beda pendapat, pemerintahnya beda pendapat, tegang antara satu dengan yang lain. Dan itu musibah yang kedua setelah adanya musibah penyakit. Maka betul apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum." Katakanlah wahai Muhammad, Allah mampu untuk mendatangkan azab dari arah atas kalian, dari arah bawah kalian. "Aw yaj'alakum syi'an wa yudhiku ba'dukum ba'sa ba'din." Atau Allah jadikan kalian berkelompok-kelompok sehingga satu sama lain saling mendzalimi. Kalaupun tidak dalam bentuk kedzaliman fisik, minimal kedzaliman yang menyakitkan hati. Ada banyak video orang berkelahi gara-gara COVID. Di negara yang lain, chaos, terjadi penjarahan gara-gara COVID. Dan itu musibah yang kedua karena pengaruh musibah yang pertama. Karena itu pandai-pandailah dalam memposisikan diri, jangan sampai musibah yang kedua ini menjadi musibah, jangan sampai musibah COVID ini menimbulkan musibah yang kedua bagi kita. Kalau terjadi perbedaan pendapat, jangan terlalu jauh ikut campur. Lebih baik banyak diam dalam masalah ini dibandingkan berkomentar, namun ternyata komentar kita membuat orang lain sakit hati atau membuat orang lain jadi tidak nyaman dengan kita. Kemudian mengenai utang bank, jawabannya sama seperti yang tadi kita sampaikan. Ada pertimbangan dunia dan ada pertimbangan akhirat. Kalau Bapak sudah mengajukan permohonan agar bunganya dihilangkan, tapi pihak bank tetap memaksa agar itu dibayar, dan bahkan mereka memberikan ancaman, akhirnya Anda mengalah. Ya sudah, Anda berikan, di posisi Anda tidak ridho, Anda terpaksa, dan sampaikan kepada mereka, nanti saya tagih di akhirat. Sehingga Anda tidak mau ribut berurusan dengan pengadilan, ribut berurusan dengan pengacara misalnya. Akhirnya Anda sudah tidak punya kekuatan apapun untuk membela diri, bank mintanya hanya pokoknya bayar dan bayar, kalau tidak nanti barangnya akan disita. Maka di posisi ini, Anda sudah tidak bisa memperjuangkan dari sisi dunia, maka yang Anda perjuangkan adalah dari sisi akhirat. Wallahu ta'ala alam, semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan kami mohon maaf barangkali ada penelpon yang sudah masuk namun belum bisa kami layani. Demikian pula pertanyaan melalui WA. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dari kegiatan yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.